Terkadang sebagian manusia ketika dinasihati itu menjadikan marah, membangkangnya, menolaknya. Itu tatkala kita memberikan nasihat kepada Khidir Limbuari, kita masa Nam Adam rahimahullah yang meninggal dulu, idaman dibuat singkatan Adam itu, ambil posisi kiri, D itu dingin, A itu angin, M itu malam. Bayangkan, ambil posisi diri, ambil posisi kiri, dinginnya angin malam. Singkat-singkat kayak gitu dari mana asalnya? Dulu dinasihati sama Syekh Muhammad Hizam. Nah ini perlu hati-hati dengan situs Ashabul Hadas, Ashabul Hadis, Ashabul Hadas ini. Orang-orang pembuat bid'ah yang di yang ratunya adalah Abu Yasmin. Nah, harus hati-hati di sana. Itu bagaimana tatkala Khidir Limbuari membuat buku berkaitan dengan adab orang tidur. Kecil bukunya, kecil. Kemudian meminta rekomendasi kepada Syekh Muhammad Hizam. Nah, kecil. Ketika dicetak, dia tambah sendiri. Ini ada soal jawab, buat soal sendiri, jawab sendiri. Nah, kayak sekarang itu muhadhoh sendiri itu, di kamar sendiri, ngomong sakar PDW. Ketika dicetak ternyata ini ada tulisan dia tambahannya. Ini tidak amanah, akhirnya orang Indonesia protes. Ini lapor kepada Syekh Muhammad Hizam. Dan Syekh Muhammad Hizam marah itu. Jadi yang separuh itu tulisannya Khidir, yang separuh ini belum direkomendasi. Nah, kalau marah, kalau dicetak, akhirnya separuh ini dibuang sudah. Dibuang. Dan di lem lagi, dan dijual. Ini enggak laku karena sudah jelek, ya enggak. Bagaimana kalau kalian buku cetakan seperti ini? Nah di separuhnya dibuang. Entek begitu. Dan di lem. Enggak laku, kemudian dibagi-bagi cuma-cuma. Tapi di akhir tatkala diberikan nasihat, dia justru menjatuhkan Syekh Muhammad Hizam. Menjatuhkan Syekh Muhammad Hizam, dijatuhkan karena Syekh Muhammad Hizam berpendapat, pendapatnya jumhur ulama, orang-orang yang malas sholat itu tidak dikafirkan. Dicela habis-habisan. Demikian kala dinasihati oleh Abu Dahda dan sebagainya untuk tidak tasarruk dalam fatwa, tergesa-gesa dalam fatwa, tidak menggubrisnya, yang tidak menggubris. Jadi lihat bagaimana orang ketika dinasihati malah marah, nasihati malah marah, kemudian membuat tipu daya. Nah, ini tidak benar. Kenapa saya berbicara di sini? Karena sudah sulit dinasihati. Terus menerus menyantumkan di website Ashabul Hadats. Nah, Ashabul Hadits ini keliru. Nah, karena hadisnya sepi itu. Yang walaupun orang bodoh di sini pernah belajar di sini. Di mana-mana membuat kacauan. Karena ada sebagian yang tertipu. Walaupun kebanyakan alhamdulillah mereka sudah tahu. Bagaimana fatwanya diantaranya membolehkan untuk hadir daurah tempatnya Suriun. Nah, diantaranya lagi boleh untuk membuat kue dijual untuk perayaan hari ulang tahun. Coba saya sebutkan kemarin, boncengkan aja fatwa Syekhul Islam Taimiyah jilid 25, boncengkan tidak boleh. Membuat kue jual kepada mereka-mereka musuh Islam bagi melakukan bid'ah macam tidak boleh. Nah, ini di bolehkan oleh Al-Alamah Abu Ahmad Muhammad Limbuari alias Khidir. Nah, ini parah ya enggak? Nah, parah sekali. Jadi supaya yang lain mendengar, karena dia terang-terangan menyebutkan dan sulit dinasihati sudah berkali-kali Yang saya sama teman-teman sebagai mengatakan yuhibbu zuhur, senang untuk terkenal. Nah, kita sebutkan di sini karena dia menyebutkan terang-terangan. Ya, nah, kan tidak menyebutkan terang-terangan, misal saring SMS mungkin tidak sampai saya berbicara. Nah, walaupun mengatakan kepada kami mubtadi, biar aja ya, enggak. Ya, biar diabadikan itu Abu Hazim mubtadi. Ya. Nah. Alasannya masalah TN ya, enggak. Kenapa enggak dikatakan mubtadi itu Syekh Mukbil dan Syekh bin Bas yang berfatwa tentang bolehnya ya, enggak. Kenapa enggak dimubtadikan? Kenapa enggak dimubtadikan juga Syekh Hasan Qasim Raimi tatkala mengatakan idan malakallam batahata, selain tidak boleh lagi bicara. Kenapa enggak dimubtadikan? Yang juga menyebutkan bahwa dalam situsnya tiap hari di sini akhwat itu buka cadar kelihatan rambutnya sehingga tiap hari itu mimpi. Nah, bayangkan tuh. Ini apa enggak kebelet ini? Ya enggak. Yang dilihat itu wanita yang mana? Mungkin tetangga-tetangga itu mungkin. Ya enggak. Katanya ketika dulu di sini, jadi tiap hari akhwat itu buka cadarnya, disebutkan juga cantik-cantik, makanya dia tiap hari mimpi begitu, karena tiap hari mimpi enggak betah, hanya pindah dari sini. Wah, bayangkan ini penipuan apa enggak penipuan? Syekh Abu Amr aja berterima kasih selama di sini daurah tahun yang lalu. Terima kasih tidak ngelihat akhwat seliweran. Loh, itu ada akhwat seliweran? Ya tetap ada aja namanya akhwat. Nah, di zaman Nabi aja ada yang berzina, ya enggak? Ada yang mencuri apa enggak ada yang mencuri? Ada. Tapi dikatakan akhwat magetan, berarti semuanya berarti ya enggak? Buka cadar, katanya cantik-cantik, yang menjadikan al-allamah Abu Ahmad Muhammad Limbori ini tiap malam mimpi. Nah, ini parah betul. Lebih aneh dulu bagaimana mengajukan pertanyaan kepada Syekh Yahya bahwa ini ustaz-ustaznya itu kalau ada akhwat yang sakit yang kena jin itu ini ustaznya meruqyah kemudian mijit-mijit akhwatnya. Wah, enak sekali ustaznya ya enggak? Mijit-mijit akhwatnya ini. Nanti kalau waktunya cuci pakaian, ini cap kaki tiga ustaznya itu dicucikan sama akhwat. Oh, ini bagaimana? Loh, bagaimana kalau ustaznya mengharamkan cap kaki tiga? Artinya enggak punya, bagaimana coba? Oh, ini betul-betul tuduhan palsu, ini parah. Ya harus bersabar ya, enggak bersabar. Kita sebutkan tadi, jadi untuk menepis karena sebagian tertipu.